Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuha an-nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima Fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'd Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan pembacaan dua buku insyaallah. Yang pertama adalah Kitab Tauhid dan yang kedua Al-Kaba'ir. Yang kedua keduanya ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Buku yang pertama, Kitab Tauhid, kita akan membaca bab yang ke-50. Bab yang berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Sebagaimana kita ketahui, para ulama membagi tauhid di situ ada 3. Yang harus ketiganya kita meyakininya. Yang pertama adalah tauhid ar-rububiyah. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang menciptakan, yang mengatur, memberi rezeki. Demikian juga menjaga makhluk. Yani itu tauhid rububiyah. Dan semua dari manusia disebutkan mereka meyakini hal yang demikian kecuali sarda matun qalilah. Kelompok yang sedikit sekali. Disebutkan seperti Firaun, demikian juga Namrud, demikian juga yang lainnya meyakini yang demikian. Tetapi Allah menyebutkan seperti Fir'aun, yakni hati dia meyakini wastaiqanat anfusuhum, yakni jiwa-jiwa mereka itu yakin, mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang menciptakan. Yang mendorong mereka adalah kesombongan saja. Jadi tauhid rububiyah hampir semua dari manusia mereka meyakini yang demikian. Bahwa Allah adalah yang menciptakan, mengatur, memberi rezeki. Kemudian tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah, al-ilahiyah, yakni Allah Subhanahu wa taala itu adalah ilah, sesembahan. Inilah yang banyak diingkari oleh manusia. Inilah yang dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di negerinya di Mekah waktu itu, sampai kemudian orang-orang kafir Quraisy memusuhi beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tidak meyakini tauhid uluhiyah, bahwa peribadan itu untuk Allah semata. Kemudian ketiga, tauhid asma wa sifat, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang permasalahan itu. Setelah sebelumnya juga sedikit berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Yakni disebutkan di situ oleh beliau, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, larangan untuk seseorang memberi nama orang lain, anaknya atau yang semisalnya, dengan nama-nama yang menunjukkan menghambakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti Abdul Zaidin, Abdul Amrin dan sebagainya. Disebutkan di situ hadis oleh beliau tentang kisahnya Nabi Adam, tapi hadisnya adalah dhaif. Yani waktu itu memberi nama dengan Abdul Harith yang itu diperintahkan oleh syaitan waktu itu, tapi hadisnya adalah dhaif. Sudah kita bahas permasalahan itu. Adapun seperti Abdul Muthalib, maka disebutkan oleh para ulama, kenapa Nabi mengatakan dalam hadis-hadis yang sahih, anna nabiyun la kadhib, anna ibnu Abdul Muthalib, aku adalah seorang nabi yang tidak pendusta dan aku adalah anaknya Abdul Muthalib. Ini cucunya Abdul Muthalib. Kenapa di sini beliau mengatakan sebagai cucunya Abdul Muthalib? Padahal tidak boleh menghambakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Abdul Muthalib, Al-Muthalib ini nama seseorang. Saibatu Al-Hamdi, demikian disebutkan, yakni kakek beliau. Dikatakan oleh para ulama, hal yang demikian hanya ikhbar. Nabi mengabarkan bahwa beliau mempunyai kakek Abdul Muthalib. Kalau kemudian beliau menggantikan dengan Abdullah umpamanya, maka seperti ini malah membuat rancu. Jadi kalau cuma mengkhabarkan sesuatu yang telah terjadi, maka ini boleh seperti Abdul Muthalib. Tapi kalau kemudian sekarang ini ada orang memberi nama seperti itu, menghambakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya menggantinya. Kita masuk ke bab yang ke-50, bab qaulillahi taala, bab yang menyebutkan ucapan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 181. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Dan milik Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang bagus. Maka kalian berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Wa darul ladzina, dan tinggalkanlah orang-orang yang yulhiduna fi asma'ih, yang menyelewengkan di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada beberapa hal yang nanti akan kita bahas tentang permasalahan ini. Kita akan banyak nanti menyebutkan syarah dalam bab ini, apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah alaih, demikian juga nanti di dalam Fathul Majid yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah taala. Adapun kita banyak nanti akan menukilkan ucapan Syekh Utsaimin dalam Qaulul Mufid. Disebut oleh beliau di halaman 865 di dalam Qaulul Mufid, menjelaskan tafsir dari ayat ini, walillahil asmaul husna, dan milik Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang bagus. Tariqut tauhid huna, sisi tauhid di sini, taqdimul khabar, mendahulukan khabar. Ini khabarnya itu walillahi. Kalau dalam bahasa Arab, dalam sisi nahwu, ini jar dan majrur di sini ada khabar. Didahulukan dia, mendahului mubtada. Kalau kemudian didahulukan, li'anna taqdim ma haqqahu ta'khir, mengawalkan sesuatu yang sebenarnya itu di belakang, yufidul hasr, mengandung pembatasan. Fabil ayah tauhidul asma wa lillah, di dalam ayat ini menunjukkan tauhid mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini menunjukkan hanya milik Allah nama-nama yang bagus. Berarti di sini menunjukkan apa? Kalau didahulukan khabarnya, bahwa itu pembatasan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, mengesakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama yang bagus itu adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Seperti lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, untuk engkau, kepada engkau ya Allah kami menyembah, dan kepada engkau kami meminta pertolongan. Di sini didahulukan iyyaka, yang sebenarnya diakhirkan, menunjukkan apa? Hasr. Benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala kita menyembah, dan benar-benar hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Demikian juga di sini didahulukan, yang sebenarnya haknya itu adalah di belakang, menunjukkan hasr, menunjukkan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibicarakan oleh beliau di sini, al-husna, kalimat walillahil asmaul husna, dan milik Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang bagus. Al-husna itu, muannatsu ahsan, jenis perempuan dari ahsan, kalimat ahsanu. Fahiya ismu tafdhil, itu adalah isim menunjukkan kelebihan, mengutamakan, afdol, lebih bagus. Demikian makna al-husna. Jadi di sini menunjukkan paling bagus. Wa makna al-husna ay al-balighah fil husn akmalu. Puncak di dalam kebaikannya kesempurnaan. Ini puncak di dalam kebaikan kesempurnaannya. Li'anna isma tafdhil yadullu 'ala hadha, karena yang namanya isim tafdhil itu menunjukkan demikian, paling. Ini isim tafdhil menunjukkan yang paling. Dan tafdhil di sini, was tafdhil huna mutlakun. Tafdhil di sini adalah mutlak. Ini semuanya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kalimat umpamanya yang dia itu muqayyad afdhal, tetapi dia itu cuma terbatasi saja seperti kalimat Zaidun afdalu min Amr. Zaid lebih afdal dari Amr. Dia lebih afdal tapi apa? Dibandingkan dari Amr, tidak mutlak. Adapun Allah Subhanahu wa taala adalah mutlak. Keutamaan nama-namanya, kebagusan nama-namanya itu adalah mutlak, melebihi yang lainnya. Demikian beliau menyebutkan. Kemudian juga kalau kita mau bicara tentang masalah ini, pernah dibahas di dalam bab yang sebelumnya, disebutkan di dalam bab man jahada sayan minal asma, bab orang yang mengingkari sedikit pun dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di halaman 758. Disebutkan di situ oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, kalau kita melihat biografi Syekh Utsaimin, ini kesungguhan beliau menuntut ilmu, demikian juga mulazamah di hadapan Syekh Abdurrahman As'adi rahimahullah taala, demikian juga bagaimana suhud beliau, sampai disebutkan di biografi beliau itu pernah dulu ada seorang raja dari kerajaan Saudi Arabia, kalau sekarang Raja Salman, sebelumnya di situ ada namanya Malik Khalid, ini namanya Khalid ya. Rasulullah Ta'ala waktu itu datang ke rumahnya Syekh Utsaimin ingin memuliakan beliau. Kemudian diperhatikan rumah beliau ketika bertamu di rumahnya Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, tidak ada barang-barang yang dia itu menunjukkan kemewahan, demikian juga sangat bagus atau semisalnya, rumahnya sederhana. Maka waktu itu raja ini, Raja Khalid ini mengatakan kepada Syekh Utsaimin, sungguhnya aku akan memberikan hadiah kepada kamu sebuah rumah yang bagus. Kamu berpindah dari rumah ini. Ini ingin memuliakan Syekh Utsaimin. Karena kita ketahui beliau Syekh Utsaimin tidak menduduki suatu kedudukan sebagai mufti atau yang semisalnya. Oleh Syekh Abdul Aziz bin Ubas rahimahullah taala, beliau adalah seorang mufti yang ada di kerajaan Saudi Arabia waktu itu. Demikian juga Ibrahim Al-Syeikh. Demikian juga yang lainnya. Tapi beliau Syekh Utsaimin sibuk mengajar di masjid Munaizah, mengajar manusia secara umum di masjid yang dimiliki oleh pemerintah waktu itu. Sibuk hidupnya dengan mengajar, tidak sebagai hakim, demikian juga tidak yang lainnya. Cukup dengan sibuk mengajar manusia di sekitarnya. Kemudian beliau menyebutkan, yakni penjelasan tentang masalah agama, di antara muridnya ada yang merekam, kemudian sampai dicetak sampai seperti sekarang ini. Di antaranya Qaul Mufid ini, ibarat adalah ceramah beliau menjelaskan kitab Tauhid, direkam kemudian ditulis kemudian dicetak, yang kita dapatkan seperti ini. Kemudian Syekh Utsaimin ketika mendengar ingin dibelikan rumah untuk kemudian beliau pindah padanya, beliau mengatakan, ini qad jahaztu baitan, aku telah mempersiapkan untukku rumah yang aku akan berpindah padanya. Kemudian raja ini pun merasa heran, oh berarti dia sudah mempersiapkan rumah untuk dia. Untuk Syekh Utsaimin sendiri sudah punya rumah yang dia mempersiapkan diri. Kemudian ketika akhirnya ditanya, di mana itu? Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan, ini qad jahaztu baitan fi Sulaihah. Aku sudah mempersiapkan sebuah rumah di Sulaihah, suatu tempat, dan itu adalah pekuburan makam. Itulah rumahku yang aku nanti akan berpindah padanya. Aku sudah bersiap untuk kemudian berpindah ke situ menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya itu adalah rumah kita. 1x2 meter atau mungkin kurang. Itu rumah kita. Kalau kita perhatikan di antara para ulama, ada yang diberikan oleh Allah firasat bahwa mereka akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan seperti Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, beliau sudah mempersiapkan waktu itu, memerintahkan pembantunya untuk membuat kuburan. Setelah siap kemudian beliau melihatnya dan kemudian turun tidur di kuburan itu yang sudah disiapkan. Kemudian mengatakan, hadza jayyid, ini bagus, pantas ini, aku pantas untuk masuk dalamnya, cocok ukurannya. Beberapa saat disebutkan dalam biografinya, orang yang diperintahkan itu mengatakan, wallahi demi Allah tidak berlangsung lama aku, ternyata aku mengangkat jenazah Ibnu Rajab Al-Hambali, aku masukkan di dalam kuburan dia telah siapkan. Demikian diantara para ulama, demikian mereka mempersiapkan diri. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan hadis yang dihasankan oleh para ulama, aksiru dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian zikra mengingat hadim yang menghancurkan al-ladzat, kelezatan. Wa mufaraqah al-jama'at, dan memisahkan jamaah. Asalnya berkumpul dengan anak, dengan istri, keluarga, andai tolan dan sebagainya, datang kematian harus berpisah, tidak bisa tidak. Ketika Nabi ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, ayunasi akhyas, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling cerdas? Waktu itu Nabi SAW beliau mengatakan, aktsaruhum dzikral mauti wa aktsaruhum istidadan. Yang paling banyak mengingat kematian dan paling banyak mempersiapkan diri, itulah yang paling bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aktsaruhum dzikral mauti, yang paling banyak setiap hari mengingat kematian, wa aktsaruhum istidadan. Juga paling banyak mempersiapkan diri, bukan sekedar mengingat kematian kemudian tidak beramal, tidak. Buah dari mengingat Allah Subhanahu wa taala itu adalah beramal. Demikian sedikit terjemah atau biografi Syaikh Utsaimin rahimahullah taala. Beliau sebutkan di dalam bab sebelumnya di halaman 758 di bab yang ke-39 beliau menyebutkan tentang permasalahan ini. Ini berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi disebutkan walillahil asma, untuk Allah Subhanahu wa taala nama-nama. Setelah kita sebutkan al-husna tadi, maknanya adalah yang paling bagus. Asma sendiri, al-asma jamu isim. Al-asma itu jamak dari isim, nama. Nama itu isim. Waqtulifa fi istiqaqih, terjadi khilaf tentang pengambilan kalimat asma itu. Yang dia itu mufradnya isim. Bagilah sebagian mengatakan dari asumu bahwa irtifa. Jadi nama isim masmuk, siapa namamu? Kalimat isim itu sebagian mengatakan dari kalimat asumu. Sumu itu artinya tinggi. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita memanggil seorang wahai Zaid, maka apa? Ya tabayyan wa idhar. Dia menjadi terpisahkan dari yang lain, demikian juga menjadi tampak. Jadi sisi ini. Jadi ini asumu, dia menjadi tampak, menjadi jelas. Oh, orangnya adalah ini. Wakilah sebagian mengatakan menasimah wayal alamah, sebagian mengatakan isim itu dari kalimat simah, yaitu alamat, tanda. Ini juga benar, oleh karena itu boleh mengatakan waraji anahu mustaqun min kalaihima, yang benar memang bisa diambil dari ini dan itu. Bisa berarti maknanya dia itu tinggi, tampak, demikian juga menunjukkan suatu alamat. Jadi mana walillahil asma, jadi milik Allah Subhanahu wa taala al asma, nama-nama dari kalimat tadi isim. Dan makna asma di sini adalah asmaullah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan sifat itu adalah sifatullah, sifat Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan nama dan sifat apa? Perbedaan nama dan sifat. Karena kita kan tauhid asma wa sifat. Tauhid yang ketiga, jenis mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal nama-nama dan sifat. Apa perbedaan antara nama dan sifat? Wal farqu bainal ism wa sifah, anal ism ma tusamma bihillah. Ism, nama itu adalah apa yang diberi nama dengannya Allah Subhanahu wa taala. Nama itu adalah apa yang diberi nama dengannya Allah Subhanahu wa taala. Wasifah mattasafa bihi. Dan sifat itu adalah apa yang mensifatkan dengannya. Yang mensifatkan dengannya Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, berarti di situ ada sifat Allah Subhanahu wa taala, Rahman, pengasih. Al-Ghafur, berarti ada di situ sifat Ghufran, Allah Subhanahu wa taala mengampuni, zat yang Maha mengampuni. Demikian. Dan itu menunjukkan nama, nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian dibahas oleh beliau juga tentang pembahasan. Ini kalau kita lihat di bab ini, beliau menyebutkan telah lewat pembahasan di dalam bab sebelumnya tentang permasalahan yang pertama, al-awal. Beliau menyebutkan pertanyaan, dan itu sudah dibahas sebelumnya. Hal asma'ullah ta'ala a'lam au awsaf. Nama Allah SWT itu a'lam, paling menunjukkan, ataukah awsaf, paling mensifatkan. Dibahas oleh beliau pada pertemuan sebelumnya. Jadi nama-nama Allah SWT itu adalah a'lam wa awsaf. Nama Allah, ini perlu kita ingat di sini, beda antara manusia dengan Allah SWT dalam berbagai hal, jelas. Laisa kami sendiri wa samiul basir. Dalam hal nama saja dan sifat itu jelas. Beliau di sini ingin menyebutkan perbedaan di antaranya bahwa nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah a'lam, nama juga awsaf, menunjukkan sifat. Dari sisi mana yang lebih mudah untuk kita memahami, bisa ditulis. Ya, ini seperti seseorang memberi nama, ya, memberi nama. Beliau contohkan di sini, fal insan yusama ibnuhu Muhammadan wa Aliyan. Seseorang, ya mudah dipahami ini, memberi nama orang lain umpamanya dengan nama atau anaknya umpamanya dengan Muhammad atau Ali. Duna ayyal had ma'na sifah, tanpa memperhatikan sifat. Ya enggak? Faqad yakunu ismuhu Aliyan, kadang orang diberi nama Ali. Ali itu artinya tinggi. Ali itu artinya tinggi. Wa huwa min awdhi'in nas, ternyata dia orang yang paling jelek, orang yang paling rendah. Nah, demikian. Berarti nama di kalangan makhluk itu tidak mewakili sifat. Adapun Allah Subhanahu wa taala a'lam wa usaf, yang paling menunjukkan nama, demikian juga paling menunjukkan sifat. Berbeda dengan manusia. Ya. Ini ada orang diberi nama Ali, ternyata dia itu audho, orang yang paling rendah. Audho inas, paling rendah dari manusia. Au Abdullah. Naudzubillah, ya. Memberi nama dengan Abdullah, wa huwa min akfarinas, ternyata orang yang paling kufur. Naudzubillah. Ya. Ya, contohnya saja Bapak Nabi SAW yang rajih itu adalah apa? Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan dalam satu hadis, anna abi wa abuka finar, bapakku dan bapakmu dalam neraka. Padahal namanya Abdullah, ya enggak? Nah, di sini menunjukkan tidak mesti orang namanya Abdullah itu berarti dia memang benar-benar hamba Allah Subhanahu wa taala. Qad yakunu, kadang-kadang namanya Abdullah wa huwa min akfarinas, orang yang paling kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bikhilafi asma'illah li'annaha mutadaminah lil ma'ani, berbeda dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu mengandung maknanya. Allahu al-Ali li'uluwi dzatihi wa sifatih. Allah Subhanahu wa taala al-Ali, namanya ada al-Ali. Nama Allah Subhanahu wa taala al-Ali menunjukkan tingginya zat Allah dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-Aziz ya dulu al-Izzah. Allah mempunyai nama al-Aziz dan menunjukkan sifat al-Izzah, Maha perkasa. Wal Hakim ya dulu al-Hikmah, demikian juga Allah mempunyai nama al-Hakim dan menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang bijaksana. Ini, yakni nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah a'lam wa awsaf. Banyak di sini sebenarnya permasalahan tentang masalah asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dibahas, ya, dibahas berikutnya. Hal asma'ullah hiya Allah au ghairuhu. Sekarang nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allah atau selainnya? Ini agak pelik permasalahannya. Jadi nama itu menunjukkan bendanya atau bedanya? Ini bendanya atau bukan bendanya? Demikian. Jadi nama ya, nama umpamanya Muhammad umpamanya. Itu menunjukkan bendanya atau tidak? Di sini ada yakni sisi memandang. Yakni ada di sini sisi memandangnya tentang nama itu. Contohkan di sini oleh beliau ini misalnya seseorang yang dia itu namanya Zaid. Beliau contohkan di sini ya, sebagai contoh saja. Wa idza qila, apabila dikatakan idrib Zaidan, pukullah Zaid. Fadarabta Zaidan al-maktub fil waraqah lam takun mumathilan, seperti umpamanya kita diperintahkan seorang, pukullah Zaid. Kemudian kita menulis di kertas, ada tulisan Zaid, ya, ada tulisan Zaid. Kita memukul kertas yang di situ ada tulisan Zaid. Apakah berarti kita melaksanakan perintah orang itu? Tidak. Ya, kita tidak melaksanakannya karena tidak sesuai dengan yang diinginkan. Memang itu tulisan Zaid. Tulisan Zaid demikian, tetapi apa? Tetapi itu bukan yang dimaksudkan. Kita disuruh memukul orangnya itu, bukan tulisannya itu. Dan al-maksud al-musamma, karena yang dimaksudkan adalah yang diberi nama itu, orang yang dia itu adalah diberi nama dengan Zaid itu. Itu yang kita diperintahkan memukulnya. Berbeda dengan kalimat wa idza qil uktub Zaidun qa'imun. Tulis kalimat Zaid qa'imun. Zaid itu berdiri. Fal murad al-ism alladhi ghairu musamma. Yang dimaksudkan itu adalah nama dan bukan yang diberi nama. Berarti maksudnya kita disuruh menulis Zaidun Zayadal Qaimun, berdiri. Disuruh menulis itu, disuruh menulis namanya itu, bukan benda yang dimaksudkan. Paham ya? Jadi ini dibicarakan oleh para ulama, apakah nama Allah Subhanahu wa taala itu isim, nama, ataukah al-musamma yang diberi nama. Kalau kita bilang Allah itu adalah bendanya, lalu bagaimana kalau kita menulis Allahu Akbar, kalimat Allah itu? Itu kan yakni kalimat tadi, lafzul jalalah saja. Namanya saja. Ya. Demikian juga kalau kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, yakni kita menyembah zat Allah Subhanahu wa taala. Yang paling benar, yang dibicarakan oleh para ulama, yang aman itu adalah sebagaimana ayat walillahi al-asmaul husna, milik Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang bagus. Berarti nama itu adalah menunjukkan ad-dalun ala musamma, sesuatu yang menunjukkan kepada yang diberi nama. Nama untuk yang diberi nama, itu aja sudah. Jadi walillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Berarti nama itu adalah milik yang diberi nama. Selesai. Aman, ayatnya mengatakan demikian. Jadi nama itu adalah menunjukkan sesuatu yang diberi nama. Al-ism lil musamma. Nama adalah menunjukkan untuk yang diberi nama. Jadi kita apa? Lepas dari dua perkara tadi. Contoh-contoh tadi, kalau kita mengatakan nama itu adalah bendanya sendiri, bagaimana kalimat Zaidun Qaimun? Itu kan bukan bendanya. Kalau kita katakan bahwa itu adalah yakni bendanya itu sendiri, juga salah juga. Jadi seperti tadi lebih aman, walillahi al-asmaul husna, milik Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang bagus. Jadi nama itu adalah dalun lil musamma. Jadi nama itu adalah menunjukkan untuk yang diberi nama. Demikian penjelasan ini agak mungkin pelik permasalahan ini, tapi demikian kesimpulannya. Kemudian dibicarakan oleh beliau juga bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah tauqifiyah. Tauqif itu maknanya berhenti. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu berhenti, maksudnya berhenti dengan Al-Qur'an dan hadis. Tidak boleh untuk kemudian kita mengarang-arang, tidak boleh. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah tauqifiyah. Sudah tertentu. Tidak bisa kita mengarangnya. Tidak ada di situ ijtihad seseorang berijtihad. Ini bersungguh-sungguh untuk kemudian mengatakan nama Allah ini dan itu, tidak bisa. Dia itu adalah tauqifiyah, berhenti. Sebagaimana wasailul dakwah tauqifiyah, tata cara dakwah tauqifiyah. Sudah ditentukan di dalam syariat. Oleh karena itu salah ulama, orang-orang yang membuat tata cara dakwah menurut pikiran mereka. Tata cara dakwah sudah ditentukan, di situ ada koridornya, ada batasan-batasannya. Bukan itu al-ghoyah mubariru lil wasilah, itu sekarang menjadi simbol-simbol mereka, sembuhan-sembuhan mereka. Al-ghoyah tubariru al wasilah. Tujuan itu memperbolehkan jalan-jalan menuju kepadanya. Tidak bisa. Tidak bisa seperti itu. Demikian juga ucapan mereka, na'tadiru nata'awanu fima tafakna wa na'tadiru ba'duna ba'dun fima khtalafna. Ini juga kaidah yang membahayakan. Tolong menolong dalam hal yang kita sepakat. Kita sepakat ini, iya sepakat. Tolong menolong. Wa na'tadiru, memberikan udzur, memberikan maaf, fima khtalafna, dalam perkara yang kita berselisih. Oh, itu permasalahan ini dah. Enggak perlu banyak diperbincangkan. Permasalahan-permasalahan yang pokok ya harus diperbincangkan, harus disamakan dulu. Ya, seperti itu. Ya, ini di sini semuanya beliau bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah tauqifiyah. Sudah tertentu, sudah disebutkan oleh Allah, demikian juga Rasulnya. Kemudian juga asmaullah ghairu maksurah bi adadin muayyan. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas. Tidak tertentu dengan jumlah yang ditentukan, tidak. Ini yang perlu diingat juga. Lalu bagaimana di situ ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innalillah tis'ah wa tis'ina isman. Allah Subhanahu wa taala punya 99 nama. Faman akhsaha dakhala jannah, barang siapa yang menghitungnya, mana adalah menghafal, mana adalah melaksanakan kandungannya, maka dia akan masuk surga. Maknanya bukan berarti Allah Subhanahu wa taala punya 99 nama saja, tidak sama sekali. Sebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Hasan dalam yakni Fathul Majid menyebutkan permasalahan ini. Sebutkan di halaman 867. Beliau menukilkan ucapan Ibnu Katsir dalam tafsirnya, "Tsumma liya'lama annal asma' al-husna laysat mahfun hasarah Fi tis'a wa tis'in. Ketahuilah sesungguhnya nama Allah itu tidak terbatas dengan 99. Sebagaimana tadi hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Hadis Abu Hurairah. Bagaimana itu bidalil? Karena ada dalil menunjukkan ma rawahu Ahmad, sebagaimana Imam Ahmad, hadis yang sahih. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan ma asaba ahadan qad ham wala hazan, tidaklah menimpa seseorang dari kesedihan, demikian juga gundah gulana. Faqala, kemudian dia mengucapkan doa, Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatik nasiyati biadik, ya Allah sungguhnya aku adalah hambamu, anak dari hambamu, anak dari hamba perempuanmu. Ini kita semua adalah keturunan Nabi Adam dan Hawa. Nasiyati biadik, ubun-ubunku di tanganmu. Ini takdir kita ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Madzin fiya hukmuk, telah lewat kepadaku hukum-hukummu. Takdirmu sudah ditetapkan kepadaku. Adlu fiya qada'uk, adil terhadapku putusan-putusanmu. As'aluka bikul ismin huwalak, aku meminta kepada engkau ya Allah dengan setiap nama yang kau miliki. Seorang ketika berdoa sesuai dengan yang dia inginkan, kemudian mencari nama Allah yang pantas, nanti akan disebutkan seperti namanya ya Ghafar ighfirli, ya Razzaq irzuqni, wahai zat yang maha pengampun ampunilah aku, wahai zat yang maha memberi rezeki berikanlah rezeki kepadaku. Nah, demikian. Samaita bihi nafsak, yang kau beri nama dengannya dirimu. Au alam tahu ahadan min khalqik, atau engkau ajari seseorang dari makhlukmu. Au anzal tahu fi kitabik, atau engkau turunkan nama itu di dalam kitabmu. Nah, ini yang menjadi dalil berikutnya. Au istaksarta bihi fi ilmil ghaib indak, atau engkau sembunyikan di dalam ilmu ghaib di sisimu. Berarti masih ada di situ nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah sembunyikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anta ja'alal Qur'an al-adhim rabi' qalbi, engkau jadikan Al-Qur'an al-adhim sebagai penyejuk hatiku. Demikian. Lafaz ini kalau yang anta ja'alal Qur'an adhim rabi' qalbi dibicarakan. Tapi kandungan tadi sudah benar, yang menunjukkan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas 99. Jelas ya permasalahan ini. Kemudian kita sebelum panjang lebar membicarakan nanti berkaitan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini oleh Syaikh Utsaimin, dan milik Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang bagus, maka kalian berdoalah kepada Allah dengan nama-nama yang bagus itu, Asmaul Husna itu, yang kita kenal 99, sebagian menyebutkan dalam hadis. Ya, disebutkan dalam hadis yang dibawa oleh Imam At-Tirmidzi. Disebutkan nama-namanya itu, mereka mengambil dari Al-Qur'an, demikian juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di situ oleh Imam At-Tirmidzi tambahan huwallah alladzi la ilaha illahu ar-rahman ar-rahim al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar, biasa ditulis di dinding-dinding itu. Tidak ada di situ sunnah untuk kemudian memasang di dinding. Demikian juga penyebutan nama ini, ya yang tadi kita sebutkan tadi dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, al-muhaimin al-aziz Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghafar, Rus, Al-Baqi, Al-Waris, Ar-Rasyid, As-Sabur dan sebagainya. Ini riwayat tambahan ini, penyebutan namanya sampai 99 ini, itu adalah mudraj. Mudraj itu tambahan an ba'di ruwah dari sebagian perawi hadis yang membawakan hadis ini. Dikatakan oleh Imam As-Sunani bahwa sepakat para ulama ini adalah tambahan dhaif, tambahan dari sebagian rawi. Jadi tambahan dengan nama-nama tadi yang kita sebutkan itu adalah dhaif. Adapun yang tadi kita sebutkan Allah punya 99 adalah sahih tadi sebagaimana disebutkan. Jadi fat'uhu biha, berdoalah kalian dengan nama-nama itu, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa darul ladzina yulhiduna fi asma'i, wa daru yakni tinggalkan. Sebagai Syaikh Utsaimin rahimahullah taala, beliau menyebutkan yakni zaru yakni utruku, tinggalkan. Yakni tinggalkan alladzina, ini sebagai mafulnya, sebagai objeknya, tinggalkan orang-orang yang yulhiduna. Yulhidun dari ilhad, yang dia itu diambil dari kalimat lahad. Yulhid, yulhid dari kalimat lahat. Lahat itu liang lahat. Bagaimana liang lahat? Kalau seorang buat kuburan, lubangnya itu tidak bentuknya syak, tidak bentuknya rata, enggak. Biasanya apa? Agak miring sedikit sehingga mayatnya dimasukkan di kemiringan itu. Kemudian baru ditutup dengan kayu. Itu namanya lahat. Liang lahat yang asalnya itu adalah tanah itu rata dibuat miring. Ini jadi ilhad itu asalnya dari kalimat lahat ini tadi. Kemiringan wawal mail seperti liang lahat itu. Sumial hafar qabr lahdan, dikatakan kuburan itu yakni dia itu lahat karena itu tadi. Karena ada kemiringan ila jihadil kiblah, ke arah kiblat itu. Ini ilhad. Jadi tinggalkan oleh kalian sesuai Syaikh Utsaimin yang menjadi perhatian kita juga, bukan berarti kita meninggalkan mereka yang melakukan penyelewengan dalam nama-nama dan sifat Allah itu kemudian tidak mendakwahi. Kita mendakwahi mereka. Ini meninggalkan mereka, tetapi kalau mampu untuk didakwahi juga untuk mereka itu berpemahaman tentang masalah nama-nama dan sifat Allah itu dengan pemahaman yang benar. Jadi wadarul ladzi, dan tinggalkanlah orang-orang yang yulhidun, menyeleweng. Ini secara mudahnya demikian. Yulhiduna fi asma'ih, menyeleweng di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini menunjukkan apa? Menunjukkan untuk kita berhati-hati dari menyelewengkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sambungannya, kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, sayuzauna ma kanu ya'malun, akan dibalas mereka itu terhadap apa yang mereka lakukan itu. Dan mereka akan dibalas. Ya, ini dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala, dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan berikutnya di dalam matan itu bisa dilihat. Dzakara Ibnu Abi Hatim an Ibnu Abbas, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim, seorang mufasir, seorang ahli tafsir. Abdurrahman bin Abi Hatim, ada bukunya itu tafsir Ibnu Abi Hatim. Disebutkan di situ oleh beliau, dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di sini menunjukkan bahwa beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu mempunyai beberapa buku. Menunjukkan dia mempunyai perpustakaan. Mutalaahnya, wawasannya luas, mengambil dari buku ini dan itu. Walaupun namanya manusia, kadang luput, kadang ini lupa, kadang salah, sebagaimana akan kita jumpai di sini. Disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim an Ibnu Abbas, dari Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu, yulhiduna fi asma'i, makna menyelewengkan, miring dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ini menyeleweng dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, makna menyeleweng itu adalah yusyrikun, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di buku asalnya ternyata bukan yusyrikun. Kalau kita lihat at-takdzib, mendustakan. Di sini menunjukkan beliau salah dalam menukil, wallahu alam. Atau mungkin buku yang beliau baca itu tulisannya yusyrikun. Ketika kita lihat di asalnya yang benar adalah at-takdzib, mendustakan. Jadi menurut Abdul bin Abbas maknanya adalah yakni menyeleweng atau membelok di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala, menyeleweng dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah mendustakan. Tetapi sanad yang dibawakan oleh Ibnu Abi Hatim adalah dhaif, inqita', terputus. Ini Ali bin Abi Thalhah tidak mendengar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dhaif ini. Ya, jadi ini adalah dhaif. Wa anhu, demikian juga disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Di dalam matan disebutkan di situ, samu allata minal ilah, mereka orang-orang kafir Quraisy itu memberi nama lata, sesembahan mereka itu, dari kalimat ilah. Ini bentuk penyelewengan mereka itu adalah memberi nama lata, uzza, manan dan sebagainya. Di antaranya lata itu diambil dari kalimat al-ilah. Al-ilah, sesembahan. Kemudian dibentuk jenis perempuan menjadi lata. Ini. Wal uzza, mereka punya sembahan juga uzza. Dari minal aziz, dari nama Allah al-aziz. Ini bentuk penyelewengan mereka dalam hal nama Allah, bentuknya seperti itu. Jadi nama Allah al-aziz diselewengkan menjadi al-uzza, bentuk mu'annas, bentuk perempuan, al-uzza. Ada juga al-manah, ya, diambil dari apa? Dari manan, zat yang maha memberi, al-manan. Di situ kemudian keluar kalimat manah. Ya, demikian disebutkan oleh beliau di sini, di dalam matan. Tetapi setelah kita lihat ternyata ini tidak disebutkan di dalam yakni tafsir Ibnu Abi Hatim. Ya, bahkan ini adalah yang benar. Yang benar adalah ucapannya Mujahid. Mujahid itu muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ahli tafsir juga, seorang tabi'in ahli tafsir. Ini ucapannya. Tetapi setelah kita tadi menyebutkan itu bukan ucapan Abdullah bin Abbas, tapi ucapan Mujahid muridnya. Tetapi dilihat di dalam tafsir Imam At-Tabari, sanadnya dhaif. Di situ ada Al-Husain bin Dawud Al-Mulaqab bin Sunaid. Al-Mulaqab bi As-Sunaid. Di situ dalam sanadnya ada Husain bin Dawud, yang di itu lakopnya, julukannya As-Sunaid. Demikian. Dhaif juga. Berarti ini asalnya adalah dhaif. Ini ucapan Mujahid, tetapi juga dhaif. Tetapi ini terkenal di kalangan para ulama. Yakni bahwa Lata diambil dari kalimat Ilah, Al-Uzza diambil dari kalimat Al-Aziz, dinukilkan oleh Ibnu Katsir, demikian juga Syekh Muhammad As-Singkiti, Muhammad Amin As-Singkiti rahimahullah taala. Kemudian berikutnya, wa anil A'mash, sebagian dari A'mash, A'mash itu Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad. Sebagian mengatakan ruknun min arkanil hadis. Ya, rukun, tonggak dari tonggak-tonggak hadis. Mempunyai pemikiran tasyayyu, mempunyai pemikiran Syiah, tetapi tidak berlebihan Al-A'mash ini beliau. Ya, mempunyai pemikiran tasyayyu Syiah tapi tidak berlebihan. Demikian dikatakan. Sahih Bukhari, Sahih Muslim penuh dengan hadis-hadisnya Al-A'mash ini. Masyaallah. Beliau menyebutkan, tapi ini juga dhaif ya. Ini juga dhaif di dalam sanadnya. Ini di situ ada Mubashir bin Ubaid Al-Qurasyi. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Abi Hatim. Ternyata di sanadnya ada Mubashir bin Ubaid Al-Qurasyi matruk. Ditinggalkan dia ini. Apa dia mengatakan? Yudkhiluna fiha ma laysa minha, memasukkan di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang tidak dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini asar yang beliau bawakan semuanya adalah dhaif. Kita mencukupkan dengan apa? Dengan yakni ayat tadi. Ini termasuk bentuk usyirikan adalah seseorang menyelewengkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dibawakan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah taala, menyelewengkan al-ilhad, ini tadi membingkongkan atau memiringkan tadi, menyelewengkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, al-mail biha amma yajibu fiha, condong dari nama-nama sifat Allah yang sebenarnya, dari yang sebenarnya kepada yang lainnya, ya kan? Ada beberapa macam. Ini bisa ditulis. Jadi kan ayatnya milik Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang bagus. Fad'uhu biha. Berdoalah kalian dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu. Berdoalah dengan Asmaul Husna itu. Wa darul ladzi, dan tinggalkanlah oleh kalian orang-orang yang yulhiduna, yang menyelewengkan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa darul ladzina yulhiduna fi asma'i, sayuzawna ma kanu ya'malun, mereka akan dibalas dengan siksaan terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi kita diharuskan untuk menjauhi orang yang melakukan ilhad, karena mereka akan diancam dengan sisaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bentuk ilhadnya bagaimana? Ya, ini sekarang disebutkan oleh beliau. Ini bukan di sini yang penting. Jadi kita kan diperintahkan untuk menjauhi orang-orang yang melakukan ilhad, menyeleweng ini. Menyeleweng dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Lalu bentuknya apa? Beliau menyebutkan di halaman 869, wa ilhad fi asma'illah, miring dalam hal nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu beberapa macam. Disebutkan di sini oleh beliau ada 4. Yang pertama, ayyun kira syai'an minal asma, mengingkari sesuatu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Au mimma dalat alaihi minas sifat, atau mengingkari apa yang ditunjukkan oleh sifat Allah. Awil ahkam, atau hukumnya itu. Paham? Jadi bentuk ilhad yang pertama adalah mengingkari sebagian dari nama Allah, demikian juga sifat yang ditunjukkan dan hukum-hukumnya. Jadi kita wajib untuk meyakini Allah punya nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Demikian juga sifat yang ditunjukkan di kalimat Ar-Rahman itu, Allah Maha Pengasih, Al-Qawi namanya, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat. Berarti di situ kita meyakini nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi. Demikian juga Allah mempunyai sifat kuah, kekuatan. Ini asani bentuk ilhad, ini condong miring tadi menyeleweng itu, ayusbitalillah asma lam yusamallah biha nafsahu, menetapkan untuk Allah nama yang tidak Allah tetapkan, menetapkan untuk Allah nama yang Allah tidak tetapkan. Contohnya apa? Contohnya orang-orang yang punya pemahaman filsafat itu. Filsafat. Kalau dulu orang belajar itu ada causa prima. Causa prima, istilah-istilah mereka. Mereka mengatakan di situ ilatun fa'ilah fi hadzal kaun. Jadi mereka mengatakan bahwa Allah itu adalah ilah, penyebab pelaku di alam semesta ini. Wa hadzal kaun ma'lulun laha. Alam semesta ini disebabkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penyebab saja. Kalau kita kan enggak, kita meyakini Allah itu adalah yang menciptakan, yang mengatur, memberikan rezeki sesembahan kita semua. Ya demikian. Tapi orang-orang filsafat itu ya ini sebagai sebab pelaku itu. Ya ini kan enggak ada. Diberi nama Allah Subhanahu wa taala dengan nama ilatun fa'ilah umpamanya. Ya tidak boleh. Demikian. Demikian juga istilah mereka al-aql fa'al. Ini otak yang dia itu fa'al, pembuat. Demikian juga beliau contohkan di sini orang-orang Nasrani. Mereka mengatakan Allah dengan apa? Yusammuna Allah aban. Wa hadza ilhad. Memberikan nama Allah Subhanahu wa taala dengan bapak, Tuhan bapak, ya enggak? Berarti pemberian nama Allah Subhanahu wa taala dengan Tuhan bapak ini kan bentuk ilhad. Ini yang kita harus menjauhinya. Yang ketiga, ayaj'ala hadzalah ala tasbih, menjadikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu dalatun, menunjukkan ala tasbih, memisalkan. Jadi yang ketiga yang harus kita jauhi adalah menjauhi, memisalkan. Ini bentuk ilhad berarti apa? Memisalkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ini bentuk ilhad. Kita harus menjauhi sifat seperti ini. Memisalkan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk tidak boleh. Memisalkan Allah dengan makhluk tidak boleh. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun, ya, sifat Allah Subhanahu wa taala Allah turun seperti tiga malam yang terakhir, sudah kita meyakini Allah turun. Demikian juga ya, ini disebutkan di sini makna-makna yang lain. Allah datang nanti, wa ja'a rabbuka wal malaku shofan shofa, dan datang Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat shofan shofan. Ya, ini para malaikat bersof-sof. Sudah kita meyakini datang Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini demikian, tidak boleh kita memisalkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mempunyai mata, mempunyai wajah, kita menetapkan, tidak memisalkan. Selesai. Ini yang ketiga. Ar-rabi yang keempat, ayastaqa min hadil asma asma li asnam. Nah, ini yang pembahasan bab kita ini. Mengambil dari nama-nama itu, mengambil dari nama Allah itu nama untuk patung. Mengambil dari nama Allah itu nama untuk patung. Seperti apa? Lata. Minal ilah. Kalimat lata dari ilah. Uzza dari Aziz. Manah minal manan. Demikian mereka memberi nama Allah Subhanahu wa taala. Atau memberi nama patung-patung itu dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk ilhad yang kita harus menjauhinya. Ini menyelewengkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di situ fihi masail, dalam permasalahan ini ada beberapa permasalahan. Al-ula isbatul asma, penetapan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Asaniyah, yang kedua kaunuha husna, nama-nama Allah itu adalah bagus semuanya. Jadi kita sebutkan bahwa nama Allah itu a'lam wa usof, menunjukkan nama juga menunjukkan sifat, berbeda dengan makhluk. Ada orang tadi kita sebutkan namanya Abdullah, ternyata apa? Bukan hamba Allah, malah dikatakan oleh Syaikh Utsaimin mungkin di antara mereka akfarunas, yang paling kafir. Bukan hamba Allah, ternyata orang yang paling kafir. Ada orang namanya Ali, ternyata sifatnya tidak Ali. Ali artinya tinggi, ternyata orang adalah orang yang paling rendah ternyata. Jadi demikian di kalangan makhluk, kadang nama tidak menunjukkan sifatnya. Adapun Allah Subhanahu wa taala a'lam wa usof. Nama juga menunjukkan sifat. Asalita al-amru bi du'aihi biha, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama tersebut. Kemudian Rabi'ah tarku man arada minal jahilin al-mulhidin, meninggalkan orang-orang yang menentang menyeleweng dari orang-orang jahil dan orang-orang yang mulhid, orang-orang yang menyeleweng tadi. Walaupun dikatakan oleh Syaikh Utsaimin, yakni apa? Tarku sabilahum, meninggalkan jalan mereka. Tarku sabilihim, meninggalkan jalan mereka. Walaysal makna, bukan berarti maknanya ala nat'uhum, untuk kita tidak mendakwai mereka. Kalau mampu didakwai orang-orang yang terjatuh dalam hal itu, dalam nama-nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, jangan kita merasa aman di sekitar kita, mungkin mayoritas mereka terjatuh kepada pemahaman Asy'ariyah dari generasi ke generasi dan generasi, bahkan sejak zamannya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, di situ ada Imam Madzhabi dan yang lainnya, yang sebenarnya Imam Madzhabi itu pantas untuk menduduki kursi waktu itu di Darul Hadis, di situ beliau yang paling ternama, tapi karena tidak sepaham setelah beliau terpengaruh dengan Ibnu Taimiyah. Ini kalau kita lihat dari sejarah para ulama, Ibnu Taimiyah itu beliau banyak, sedikit banyak mempengaruhi ulama pada waktu itu. Seperti Abul Hajjaj Al-Mizzi, menantu, yakni mertuanya Ibnu Katsir, terpengaruh dengan Ibnu Taimiyah. Ya, tetapi kemudian ini beliau sudah duduk sebagai yakni yang di atas kursi di Darul Hadis itu, ya, pimpinannya. Kemudian beliau berubah, tetapi sudah menduduki sampai meninggal. Demikian juga Ibnu Katsir, walaupun beliau Syafi'iyah dan banyak diambil kitabnya oleh orang-orang Asy'ariyah, beliau juga menyebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, yakni Syekhuna, Syekh kami, yakni Ibnu Taimiyah. Demikian juga Imam Madzhabi yang pantas menduduki waktu itu. Darul Hadis yang ada di Syria waktu itu. Yang kemudian duduk padanya Imam Nawawi, sebelumnya duduk di situ. Demikian duduk sebelumnya itu Ibnu Shalah. Ini ulama-ulama hebat waktu itu duduk di kursi itu. Nah, ketika giliran Imam Madzhabi, kita tahu sendiri bukunya banyak sekali Imam Madzhabi. Karena beliau terpengaruh oleh Ibnu Taimiyah, digeser, kemudian duduk padanya Abdul Qawi As-Subuki Asy'ariyah sampai sekarang ini di zaman kita. Zaman kita banyak, mungkin bahkan menjadi istilah pujian, ya kan? Ya, demikian kita menyebutkan apa adanya. Ini mereka menyebutkan Allah wujud, kita baqa, itu adalah hasil dari pemahaman Asy'ariyah sudah. Padahal pendirinya sudah bertobat. Abul Hasan Al-Asy'ari sudah bertobat, tapi pemikirannya masih diikuti sampai sekarang. Disebutkan oleh Syaikh Utsaimin dalam Qaidul Musnad, yakni permasalahan, yakni mereka mengatakan, bagaimana kalian tidak mau ikut kami padahal kami jumlahnya banyak. Sampai disebutkan 80% dan sebagainya. Syaikh Utsaimin menyebutkan, kamu mengatakan jumlahnya 80% mengikuti pemahaman Asy'ariyah dalam hal nama dan sifat Allah ini yang kita bahas ini sekarang, banyak yang tergelincir padanya. Mana sensusnya? Tidak ada. Memang kalian mayoritas, tapi kalian mengatakan 80% atau demikian persen, mana dalilnya? Tidak pernah ada sensus. Yang kedua, kebenaran tidak dilihat dari banyak. Ya. Demikian juga kalian mengatakan, pemahamannya, lihat Imam Nawawi, Ibnu Hajar, demikian yang lainnya mempunyai pemahaman seperti itu. Ini terjatuh dalam takwil nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah turun seperti tiga malam, ini turun rahmatnya. Allah mahabbah itu, yakni Allah ridho, berikan pahala kepada orang yang melakukan amalan tersebut, yakni mentakwilkan. Bagaimana kalian tidak mengikuti? Dibantah. Yakni mereka semua mengikuti Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i tidak mempunyai pemahaman seperti itu. Demikian kita. Karena di antara manusia itu, kalau disebutkan dalil, bantahnya manusia. Ini kamu tidak ada satu, yakni kukunya dari Ibnu Hajar, Imam Nawawi dan sebagainya. Kita katakan di atas dari Imam Nawawi, Ibnu Hajar, Imam Syafi'i tidak terjatuh dalam hal yang demikian. Ulah alam. Demikian permasalahan kita ini. Jadi ar-rabiyah tarku man arada minal jahilin al-mulhidin, meninggalkan orang yang menentang dari orang-orang jahilin dan mulhidin yang menyeleweng tadi. Tapi tetap kita berdakwah kalau mampu. Tidak berarti kita meninggalkan dakwah mereka. Wala nubayyin lahum, demikian juga tidak menjelaskan mereka. Wal ayah tatadamman aidan atahdid. Ayat ini menunjukkan ancaman. Ya, menunjukkan ancaman. Kemudian al-khamisah tafsirul ilhad fiha. Tafsir kalimat ilhad tadi sudah kita sebutkan. As-sadisah wa'idun man alhada. Ancaman orang yang menyeleweng dalam hal nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bacaan buku berikutnya.